amalkan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, shalaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fama marrat bihi ayatur rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al, wala ayatu 'adzabin illa ta'awwadha minha. Akhrajahu al-Khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tiadalah satu kali membaca ayat yang mengandung rahmah, tiadalah melewati satu ayat yang mengungkap tentang rahmah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada ayat tersebut, kemudian ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiadalah melewati satu ayat yang mengandung azab atau ayat-ayat tentang azab, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam berta'awud, memohon perlindungan dari ayat yang berisi tentang azab tersebut. Akhrajahu al-Khamsah, dan At-Tirmidzi menghasankannya. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hada hadithul Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, dan ibn al-Yaman adalah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan orang yang menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan kepada Hudzaifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan sahibu sir karena Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Ya, maka dikatakan sahibu sir. Ya, beliau dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa nama orang munafik. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, adakah nama saya disebutkan? Itu menunjukkan bahwasanya para sahabat setingkat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan tidak merasa aman dari sifat nifaq. Qala, kata Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullah, shalaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salatul lail, dalam hal salat malam. Falamma qama sallallahu alaihi wasallam litahajjudi qama ma'ahu Hudzaifah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersolat tahajud bersama Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Faqat ayat-ayat yang berkenaan tentang jannah, ya, tentang jannatun na'im, tentang surga yang penuh kenikmatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jannatun na'im tersebut. Qala wala marra bi ayatin fiha 'adzabun, dan tidaklah beliau membaca satu ayat yang di dalam ayat tersebut terkandung azab, terkandung masalah siksa. Illa waqafa wa ta'awwad, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam, ya, kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza dalilun ala uddati masail, dan di dalam hadis ini terkandung beberapa dalil, ya, tentang beberapa masalah. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama, istihbabu tatwili salatil lail. Yang masalah yang pertama adalah istihbab, disunnahkannya memanjangkan, ya, atau memperlama salat malam. Kenapa? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha, beliau membaca di dalam salat malam tersebut bihadhihi suwar, yaitu bihadhihi suwar ats-tsalatsa, yaitu tiga surat, at-tiwali fi raka'atain, tiga surat yang panjang di dalam dua rakaat, tiga surat di dalam, tiga surat panjang di dalam dua rakaat, surat apa tadi, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, itu dalam dua rakaat. Maka berdasarkan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat malam itu disunnahkan untuk memperlama, durasinya itu diperpanjang. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fil haditsi dalilun ala tadabburil Qur'an fi shalah wa ghairiha. Di dalam hadis ini mengandung dalil untuk mentadaburi Al-Qur'an di dalam salat ataupun di luar salat. Lam yaf'al dzalika illa li'annahu yatadabbarul Qur'an. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu kecuali beliau mentadaburinya. Mentadaburi Al-Qur'an. Wallahu jalla wa ala, dan Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, qad amara bi tadabburil Qur'an, sungguh telah memerintahkan untuk tadabbur, untuk tadabbur Al-Qur'an. Fal qira'atu allati laisa fiha tadabbur, ya, apabila seseorang membaca kemudian di dalam membaca tersebut dia tidak bertadabbur, la tufidu sahibuha syai'an, la tufidu sahibuha syai'an, maka tidak bermanfaat bagi orang yang membacanya sedikit pun. Wa ma'na at-tadabbur, makna daripada tadabbur fil Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an itu maknanya at-tafakkur wa tafaqquh, memikirkan dan tafaqquh, mempelajari, mendalami fi ma'anihi, makna-makna di dalam ayat tersebut, wa ta'atharu bih, kemudian memberikan bekas, ya, pada diri orang yang membacanya tersebut. Qala wa laisal maqsud sar, laisal maqsud wa laisal maqsud sardal ayati waswar, dan bukan semata membaca Al-Qur'an itu maksudnya dengan qira'atu bisir'ah, membaca dengan cepat, ya, ayat-ayat dan surat-suratnya, bukan sekedar membaca cepat demikian. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yajibul amal bil Qur'an, setelah mentadaburi hendaknya ia wajib untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Amma ayyakuna mujaradu tilawah min ghairi tadabbur, adapun seseorang yang tidak membaca, ya, dan tanpa mentadaburinya, hanya membaca, maksudnya hanya membaca dan tidak mentadaburinya, hanya sekedar membaca tidak mentadaburi, wa min ghairi amalin, apalagi tidak mengamalkannya, fahadhihi qiraatil munafiqin, maka bacaan Al-Qur'an yang seperti ini adalah bacaan orang munafik, orang-orang munafik, ya. Sudah tidak mentadaburi, ya kan, dan kemudian tidak mengamalkannya, ya, hanya membacanya saja. Orang munafik pun seperti itu, membaca saja. Qala wa qiraatul khawarij, demikian juga bacaan yang seperti itu adalah bacaannya orang-orang khawarij. Kenapa? Alladzina akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita kabar, annahum yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya mereka orang-orang khawarij itu mereka membaca Al-Qur'an, wala yatazawaza hanajiri an hanajirihim, dan hanajirahum, dan tidak sampai melewati tenggorokan mereka. La yatadabbaruna al-Qur'an, karena mereka tidak mentadaburi tentang Al-Qur'an, wala yatafaqahuna fihi, dan mereka tidak faham dengan Al-Qur'an. Itu orang-orang khawarij. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, pelajari makna-maknanya. Kalau sekedar selesai membaca, target selesai sekian juz, ya, tetapi tidak dipelajari, tidak ditadaburi, khawatir bacaan kita itu termasuk bacaan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu bacaan orang-orang munafik atau bacaannya orang-orang khawarij. Maka pelajari Al-Quran, sekaligus kita membacanya, sekaligus kita mempelajari makna-maknanya. Ya, meskipun mungkin kita, ya, bersandarkan dengan terjemahan, ya, beberapa terjemahan, kemudian kalau bisa ada yang terkait dengan tafsirnya, ya, sehingga dengan demikian kita bisa menambah, ya, memahami tentang apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut. Qala al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, wa hiya allati saqal musannif al-hadits min ajliha fi hadzal bab. Masalah yang ketiga ini yang menjadikan al-musannif, penulis, ya, menempatkan hadis ini dalam bab, dalam bab kitabus shalah, sifat shalah, ya, sifat shalah. Ya, yang menjadikan penulis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menempatkan hadis ini pada bab pembahasan tentang sifat sholat. Qala wahiya masru'iyatus su'al, yaitu disyariatkannya memohon, disyariatkannya meminta, inda ayatir rahmah, ketika seseorang membaca ayat-ayat tentang yang mengandung rahmah, yang mengandung rahmah. Qala ya'ni indama yamurru bi ayatin fiha dzikrul jannah wan na'im, yaitu ketika seseorang melewati ayat yang di dalamnya terkandung atau menyebutkan tentang al jannatun na'im, tentang surga yang penuh kenikmatan. Jadi maka kita dibolehkan untuk, berdasarkan hadis ini, kita dibolehkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam jannah an-na'im, jannah yang penuh kenikmatan. Qala kadzalika masru'iyah, masru'iyatu ta'awud, demikian juga disyariatkan untuk beristi'adha, meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inda ayatil azab, ketika membaca ayat-ayat yang mengandung azab, mengandung siksa, ya, mengandung azab atau mengandung siksa. Ay indama yamurru bi ayatin fiha zikru jahannam wa zikrul azab, yaitu ketika seseorang membaca kemudian melewati ayat yang di dalamnya terkandung penyebutan, penyebutan apa? Penyebutan jahanam, penyebutan siksa. Qala wa hadza masru'un bil ijma'il ulama, dan ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala walakin hal huwa masru'un fil faridah wan nafilah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah disyariatkannya memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, ya, ayat ketika membaca ayat-ayat yang mengandung rahmah, atau meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat mengandung siksa, apakah disyariatkan di dalam sholat fardu, di dalam sholat fardu, atau di dalam sholat fardu dan sholat nafilah, sholat sunnah, atau wa khasun bin nafilah, atau permohonan atau meminta memohon dan meminta perlindungan itu khusus hanya di sholat sunnah saja. Qala al ulama ikhtalafu fi hadhihi masalah. Ya, di dalam masalah ini, apakah sholat fardu dan sholat sunnah boleh semuanya atau hanya sholat sunnah saja? Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ala qaulain, ada dua pendapat. Al qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu khasun bin nafilah. Sesungguhnya, ya, berhentinya Nabi SAW, ya, di dalam sholat malam itu menjadi dalil annahu khasun bin nafilah. Ya, jadi kalau kita membaca berhenti pada, kemudian memohon pada ayat-ayat yang mengandung rahmah, dan berhenti kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari siksa, maka ini pendapat yang pertama hanya khusus pada sholat sunnah saja. Qala li'annahu lam yarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fil faridah. Karena tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan perkara ini di dalam sholat fardu. Di dalam sholat fardu, sholat yang lima waktu itu. Qala innamal waridu annahu fa'alahu fin nafilah. Sesungguhnya yang warid, yang riwayatnya sahih, yaitu ketika Nabi melakukan semacam itu adalah saat di sholat sunnah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah. Qala fayuqtasaru ala ma wurida bihil hadis. Maka ya, disimpulkan bahwasannya apa yang terkandung di dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengerjakannya pada sholat sunnah. Wa hadza qaulul aktsarin, dan ini adalah pendapat mayoritas min ahlil ilm, ya, dari kalangan para ulama. Kal Hanafiyah, seperti dari pendapatnya kalangan mazhab Al-Hanafiyah. Wa riwayati indal Hanabilah, dan riwayat lainnya pada kalangan Hanabilah, yakni mazhab Imam Ahmad. Kemudian al-qaul tsani, pendapat yang kedua, wa huwa allazi dhahaba ilaihi ba'du ahli al-'ilm kasyafi'iyah wa riwayatil ukhra 'inda al-Hanabilah. Kemudian riwayat pendapat yang kedua, yaitu pendapat sebahagian dari para ulama seperti dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Dan riwayat lain menyebutkan, yakni mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad. Wa huwa annahu yajuzu fil faridah aidan, yaitu boleh, ya, waqaf, boleh berhenti untuk meminta atau memohon perlindungan, ya, di dalam ketika seseorang membaca ayat di dalam sholat fardu, di dalam sholat yang lima waktu tersebut. Qala li anna ma jaza fin nafilah, karena sesungguhnya bolehnya membaca pada sholat-sholat sunnah, yajuzu fil faridah, maka boleh juga, ya. Boleh juga pada salat fardu illa bidalil, kecuali dengan dalil ala tafriq, untuk membedakannya. Ya, jadi pendapat yang kedua ini boleh di pada sholat fardu yang lima waktu ataupun pada sholat sunnah, karena tidak ada dalil itu yang mengkhususkan untuk ini hanya pada sholat sunnah saja misalnya, tidak ada dalil. Maka menurut pendapat yang kedua ini, ya bolehlah mau dibaca di dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah, karena tidak ada dalil yang membedakan atau yang mengkhususkan ini hanya untuk sholat sunnah saja. Qala li hadza yaqulu fi matan az-zad, dan ini kita dapati, pendapat ini kita dapati pada matan az-zad. Qala walahu su'al inda ayatir rahmah, maka padanya mengandung permohonan ketika membaca ayat yang mengandung rahmah. Wa ta'awwadu inda ayatin azab, dan memohon perlindungan ketika membaca ayat yang mengandung azab. Walau fi fardin, meskipun di dalam sholat fardu. Warrajih, nah ini pendapat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang rajih, pendapat yang dipilih oleh para ulama, wallahu a'lam, beliau wal qaulul awal, beliau mentarjih dua pendapat ini, yang beliau pegangi adalah qaulul awal, pendapat yang pertama. Bi anna hadza khassun fin nafilah, sesungguhnya khusus pada salat sunnah saja. Li annahu lam yarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fil faridah, karena tidak ada riwayat yang sah. Tidak ada riwayat yang sah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya pada salat fardu. Ya, mengamalkannya pada salat fardu. Qala ma'a anna sahabah, ya, seiring dengan itu para sahabat pun kanu harisina, yang mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang bersemangat, asyaddal hirs, ya, semangatnya luar biasa, ala naqlil sifati salatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menukil, untuk meniru, meneladani salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak didapati para sahabat mengamalkannya pada salat fardu. Ya. Jadi menurut Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh ya, bukan Syekh Fauzan ya, beda. Syekh Saleh dengan Syekh Fauzan beda. Kalau Syekh Saleh Fauzan itu bapaknya. Di ralat ya, di mana itu? Pamflet. Yang postingan pamflet itu kan Syekh Fauzan. Keliru. Namanya Syekh Saleh bin Fauzan. Ya, itu. Kan di pamflet ada yang diposting. Nah, bukan Syekh Fauzan. Kalau Syekh Fauzan biasanya dari Medan itu. Diralat. Jadi jangan seperti orang tetangga sebelah ya, mengatakan Wahabi. Wahabi itu kan abahnya. Ya kan? Harusnya Muhammadi kan gitu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan disebut itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan tentang hadis sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman rahimahullah, yang mendapat laqab gelar Sahibus Sir. Ya, Sahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait dengan membaca Al-Qur'an, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan waqaf, yakni berhenti ketika mendapati ayat yang bermuatan tentang rahmah, ya, tentang jannah yang penuh kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waqaf, diam sejenak untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon, meminta sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian beliau juga berhenti ketika membaca ayat-ayat yang mengandung siksa, mengandung azab. Beliau berhenti untuk kemudian minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mendapatkan siksa sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, ini adalah penjelasan yang dijelas yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mentarjih pendapat bahwasannya itu dilakukan tatkala menunaikan salat sunnah, terkhusus salat tahajud, salat malam. Karena kisah dari hadis ini adalah kisah yang berkaitan dengan salat tahajud, salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.